Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya kita bisa berkumpul kembali, diberi pertolongan, kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa melanjutkan tafaqquh fiddin kita. Yaitu pelajari kitab bahasa Arab. Nah, dan kita lanjutkan pada kitab Mutamima Al-Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang pembahasan kita pada faslun tuqad darul harakatu thalath. Sampai situ ya. Sampai situ bukan? Apa sebelum itu? Halaman berapa? Apa? 63. Oh, yang setelahnya. Iya, masih pembahasan faslun, namun yang masih pada pembahasan faslun taqaddaru harakatu thalath, namun pada halaman berikutnya di naskah yang kami miliki di halaman 63. Nah, taqaddaru domatu wal fathatu. Sampai situ ya. Ya, silakan Pak Ahmad membaca bergantian. Qala musannif rahimahullahu taala wa taqaddaru domatu wal fathatu fi fi'lil mudhari al mu'tal al akhir nahu yahsha walan yahsha wa tuqaddaru dhammatu faqad fi fi'lil mudhari al-mu'tal bil wawi aw bil ya'i nahu yad'u wa yarmi. Naam, ahsanta. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari al-mu'tal bil alifi fil fi'lil mudhari'il mu'tali bil alif nahwu yakhsha walan yakhsha. Naam, qala, artinya dan ditakdirkan domah dan fathah, yaitu diperkirakan ada domah dan fathah, diperkirakan ada, tidak terbaca. Ditakdirkan adanya domah dan fathah pada fi'il mudhari' mu'tal dengan alif, itu pada fi'il mudhari' yang berakhiran alif. Nah, dan ini terjadi pada fi'il mudhari' yang mu'tal alif tidak bersambung dengan alif isnen, wawu jama'ah, ya mukhotobah, ataupun nun niswa. Nah, berarti pada fi'il mudhari' yang mana? Kalau dalam tasrif yang kita baca ada barisan apa? Barisan huwa, hiya, terus nam, huwa, hiya sama dengan anta ya. Ya, anta, kemudian ana, nahnu. Contoh yakhsha. Berarti kalau kita masukkan ke tasrif tadi, contoh lainnya apa selain yakhsha? yakhsha, kemudian takhsha, lalu akhsha dan nakhsha. Naam. Itu ya. Naam. Pada fi'il mudhari' yang berakhiran alif, yang fi'il mudhari' ini tidak bersambung dengan wawu jama'ah alif isnin ya mukhataba ataupun nun niswa. Berarti tadi contohnya yakhsha, takhsha, akhsha dan nakhsha. Naam. Barakallahu fikum. Dan ketika fi'il mudhari' ini baik fi'il mudhari' ini ketika marfu' maupun mansub. Nah, ditakdirkan di sini ketika marfu' ataupun mansub, karena disebutkan di situ tuqaddaru dhammatu wal fathatu, yaitu berarti ketika dia itu marfu' ataupun ketika mansub. Karena itu contohnya yakhsha dan walan yakhsha. Nah, kita buat kalimatnya yakhsha Zaidun. Yakhsha Zaidun di Rob Pak Ahmad. Yakhsha Zaidun. Yakhsha fi'il mudhari' marfu'un. Marfu'un wa alamatu rafihi bi dhamma, bi dhammatun muqaddarah. Iya, wa alamatu rafihi dhamma muqaddarah. Wa Zaidun. Wa Zaidun fa'ilun. Fa'ilun wa alamatu rafihi dhamma. Iya, ahsanta. Itu ya. Yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Naam. Wa alamatu rafihi dhamma. Zaidun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dhamma. Ya, ahsanta. Walan yakhsha Zaidun. Nah, contoh berikutnya walan yakhsha Zaidun. Ya, di i'rab Abu Isa. Walan yakhsha Zaidun. Ya, lan. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ya, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'addur. Naam, ahsanta. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Iya. Lebih bagus lagi tadi di, seperti yang disampaikan, ditambah alamat, ditambah alasan, alasan dari muqaddarnya. Nah, seperti yang tadi disampaikan, yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi fathah muqaddara man'a min dhuhuriha ta'adzur. Nah, iya. Untuk fi'il-fi'il yang berakhiran alif, ketika kita katakan muqaddar, maka alasannya adalah ta'adzur. Apa arti ta'adzur? Tidak mungkin, tidak bisa. Nah, dikatakan tidak mungkin, tidak bisa, maksudnya tidak mungkin bisa dinampakkan harokatnya, sebab dia itu alif. Dan alif adalah huruf yang tidak menerima harokat. Nah, alif selalu sukun. Barakallahu fikum. Nah, ini di sini disebutkan tuqaddar dhammatu wal fathatu, artinya ketika marfu dan ketika mansub muqaddar harokatnya apa yang ditakdirkan, dhamma dan fathah. Adapun ketika majzum, muqaddar bukan? Ketika majzum apa jawabannya? Masuk lam misalkan majzum, maka hadfu harfil ilah, hadfu harfil ilah. Adapun ketika majzum, maka majzum tandanya hadfu harfil ilah. Lam yakhsha Zaidun, lam yakhsha Zaidun. Lam harfun nafyin wa jasmin wa qalbin. Yakhsha fi'lun, fi'lun mudhari'un majzumun bilam alamatu jasmihi hadfu harfil ila. Zaidun fa'ilun marfu' alamatu rafihi dhamma. Naam, itu ya. Jadi untuk fi'il mudhari' yang berakhiran alif, muqaddarnya ketika marfu' dan mansub. Apa tanda rafa'nya? Ketika marfu apa tanda rafa'nya? Dhamma. Ketika mansub apa? Fathah. Naam. Kemudian ketika majzum, maka majzumnya dengan membuang huruf ilat. Iya, Abu Isa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa tuqaddaru ad-dhammatu faqat fil fi'l al-mudari' al-mu'tallil mu'tall bil wawi aw bil ya'i nahwu yad'u wa yarmi. Ya. Ahsanta. Ditambah sedikit lagi itu watadharul fathatu nahwu lan yad'uwa wa lan yarmiya. Naam. Qala wa taqaddaru dhammatu faqat, dan ditakdirkan dhamma saja, yaitu harakat dhamma tidak terbaca. Naam, tidak terbaca namun diperkirakan ada. Pada apa? Pada fi'il mudhari fil fi'il mudhari il mu'tali fil fi'il mudhari il mu'tali bil wawi awi au bil ya, yaitu pada fi'il mudhari mu'tal dengan wawu atau dengan ya. Naam, yaitu fi'il mudhari yang berakhiran wawu atau berakhiran ya. Naam, nahwu yad'u wa yarmi, yad'u zaidun, yarmi zaidun. Nah, misal. Nah, di situ antum lihat fi'il mudhari' berakhiran wawu. Dan fi'il mudhari' yang berakhiran wawu dan ya ini, yaitu ketika fi'il mudhari' tersebut tidak bersambung dengan apa? Tidak bersambung dengan alif isnain, wawu atau wawu jama'ah, atau ya mukhatabah, atau apalagi non niswa. Artinya yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan alif isnain, wawu jama'ah, ya mukhotoba, ataupun nun niswa. Berarti pada barisan apa ini? Kalau kita baca tasrif lugawinya, huwa, hiya, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Nah, berarti yad'u contoh lain apa? Pada yad'u contoh lainnya, yad'u, tad'u, kemudian ad'u, lalu nad'u. Yang yarmi contoh lainnya apa? Tarmi. Apalagi? Yarmi, tarmi, apalagi? Armi, narmi. Enam. Terkecualikan apa? Yang yarmi, yar yang bersambung dengan alif isnen. Yarmiyani. Bersambung dengan wawu jamaah, yarmuna. Nah, bersambung dengan ya mukhotoba, tarmina. Nah, bersambung dengan nun niswa juga terkecualikan. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu ya. Nah, contoh di sini disebutkan ditakdirkan dhamma, artinya ketika marfu. Ditakdirkannya ketika marfu, seperti pada contoh yad'u Muhammadun Zaidan. Muhammad memanggil Zaid. Nah. Wa tadharul fathatu nahwu lan yad'uwa wa lan yarmiya. Dan muncul nampak fathah, yaitu terbaca fathah. Pada contoh lan yad'uwa wa lan yarmiya. Nah, atau kita bikin contoh kalimat yang sempurna, lan yad'uwa Muhammadun Zaidan. Muhammad tidak memanggil Zaid, tidak mengundang Zaid. Wa lan yarmiya Muhammadun Zaidan. Lan yarmiya Muhammadun Zaidan. Muhammad tidak melempar Zaid. Di situ fathah muncul, fathah terbaca. Nah, kenapa? Alasannya karena tidak thiqal. Nah, ketika fathah tidak terbaca, alasannya karena thiqal. Untuk fi'il mudhari' yang berakhiran wawu atau ya, ketika fathah itu, ketika dhamma itu muqaddar, dhamma itu muqaddar tidak terbaca, apa alasannya? Karena thiqal, karena berat. Nah, alasan sikol, kalau ya, kalau tadi fi'il mudhari' yang berakhiran alif yakhsha zaidun ta'adzur, alasannya apa? Ta'adzur. Ya, karena apa? Karena berakhiran alif, dan alif adalah huruf yang tidak bisa menerima harokat, karena itu dikatakan ta'adzur. Adapun untuk fi'il mudhari' yang berakhiran wawu atau ya, nah, ketika marfu tanda rafa'nya dhamma muqaddara, kenapa? Alasannya karena sikol, karena berat. Berat untuk mengucap lan, berat untuk mengucap yad'uwu, yad'uwu atau yarmiyu, itu berat. Berbeda ketika keadaan mansub atau berharokat fathah, maka ringan sehingga harokatnya muncul atau terbaca. Lan yad'uwa Zaidun Muhammadan, lan yarmiya Zaidun Muhammadan, itu muncul fathahnya pada fi'il mudhari' tersebut karena dianggap ringan, tidak thiqah lagi. Naam. Barakallahu fikum. Naam, artinya ketika marfu tanda rafa'nya dhamma muqaddara disebabkan thiqal, ketika mansub apa tanda nasabnya? Fathah. Dohiro. Nanti kasih tambahan dohiro untuk meyakinkan, membedakan dengan marfu. Itu ya. Ketika madzum apa tanda jazmnya? Hatfu harfil ilah. Ketika madzum tanda jazmnya adalah hatfu harfil ilah, membuang huruf ilat. Naam, itu tanda jazmnya. Barakallahu fikum. Contoh lam yad'u, lam yad'u wawunya dibuang. Lam yad'u Muhammadun Zaidan. Lam yarmi Muhammadun Zaidan. Dibuang. Barakallahu fikum. Ya, silakan dicoba di i'rab Abu Salma. Untuk yang marfu yad'u Muhammadun Zaidan, i'rab. Yad'u Muhammadun Zaidan. Yad'u Muhammadun Zaidan. Yad'u fi'lun mudari'un marfu'un litajrudihi 'anil nasib. Anil nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi al-dhamma. Iya, alamatu raf'ihi dhamma muqaddara. Alamatu raf'ihi dhamma muqaddara. Dhamma muqaddara. Mana'a min dhuhriha? Mana'a min thiqal. Thiqal, na'am. Muhammadun. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhamma. Iya, Zaidan. Zaidan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya, dhahirah ala lahir. Ahsanta. Barakallahu fikum. Sama dengan contoh yang tadi, sama juga untuk contoh yarmi Muhammadun Zaidan, ya. Wa, kemudian contoh yang mansubnya lan yad'uwa Muhammadun Zaidan. Ya, saya bangi Rob. Lan yad'uwa Muhammadun Zaidan. Lan yad'uwa Muhammadun Zaidan lan harfu nasbin, lan harfu nas nafyin, nafyin wa nasbin wa jazmin. Lan harfu nafyin wa nasbin wastikbalin. Lan harfu nasbin wa nasbin wastikbalin. Ya, yad'uwa. Yad'uwa fi'lun mudhari'un mansubun, mansubun bilan walamatu nasbihi, walamatu jasmihi al-fathatu, wa alamatu nasbihi, walamatu nasbihi al-fathatu, al-fathatu dhahiro. Iya. Zaidun fa'ilun Muhammadun, Muhammadun fa'ilun marfu'un walamatu rafihi dhammatu adh-dhahiro al-akhiri. Iya. Zaidan maf'ulun, Zaidan maf'ulun bih mansubun walamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Iya, ahsanta. Begitu juga pada contoh walan yarmiya Muhammadun Zaidan. Nah, qala wal jasmu fi thalatha fil hadfi kama taqaddam. Dan jasm pada tiga, yaitu pada tiga yang disebutkan di atas pada fi'il yang berakhiran alif, wawu, dan ya, ya. Dan jazm pada yang tiga, yaitu pada fi'il mudhari' yang berakhiran alif, ya, dan wawu. Naam. Fil hadfi kama taqaddam, dengan menghapus seperti yang telah lewat, yaitu menghapus huruf akhir atau huruf ilat. Nah, boleh antum katakan madzum alamatu jazmihi hadfu harfil illa. Boleh juga antum mengatakan madzum alamatu jazmihi walamatu jasbihi hadfil harfil akhir. Nah, antum boleh mengatakan alamatu jasmihi hadfu harfil ila atau hadfu harfil akhir. Barakallahu fikum. Dan telah disebutkan tadi dalam penjelasan contoh-contohnya. Nah. Ya, silakan lanjutan bacaan. Ya, di halaman halaman 64. Halaman 64. Faslun. Setelahnya. Faslun. Al-ismul ladzi la yansarif ma fihi illatani min ilalin tis'in aw wahidatun taqumu maqamal ilataini wal ilal tis'u. Coba dibaca dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun fasal al-ismul ladzi la yansarifu ma fihi illatani min ilalin tis'in aw wahidatun taqumu maqamal ilatain. Fasal isim layan sorif, isim yang tidak terkena sorof. Nah, maksud dari sorof di sini adalah isim yang tidak bertanwin atau yang tidak bisa dikasro ketika majrur. Nah, ada yang mengatakan isim layan sorif itu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Pendapat yang lain mengatakan yang tidak bisa menerima tanwin dan kasro ketika majrur. Nah, itu yang dimaksud dengan sorob. Sorob yang dimaksud. Iya. Bahasa lainnya mamno minasorfi. Al mamno minasorfi. Mamno artinya yang terlarang atau tercegah. Minasorfi tercegah dari sorob. Artinya yang tidak bisa di sorob, di tasrib. Maksud sorob di situ apa? Tanwin ataupun kasro ketika majrur. Nah, artinya kita katakan al-mamnu' minasorfi atau isim layan sorif. Ya. Faslun al-ismul ladzi layan sorif, isim yang tidak menerima sorof. Apa arti sorof? Tidak. Apa artinya tadi? Tanwin atau majrur dengan kasro. Nah, isim layan sorif, isim yang tidak menerima sorof. Artinya isim tersebut tidak tidak menerima tanwin, tidak menerima kasro ketika majrur. Nah, bukan dikatakan isim yang tidak majrur. Isim ini bisa majrur, namun apa tanda jarnya bukan kasro. Ya. Apa itu isim layan sorif? Ma fihi illatani min ilalin tis'in, yaitu isim yang padanya terdapat dua ilat. Isim yang padanya terdapat dua ilat. Dua sebab min ilalin tis'in, dari sebab-sebab yang jumlahnya sembilan. Dari sebab yang sembilan, yang nanti sebab-sebab ini akan dirinci satu persatu. Nah, au wahidatun taqumu maqamal ilatain, atau isim tersebut terdapat satu sebab, satu ilat, yang satu ilat ini menempati posisi dua ilat. Menempati posisi dua ilat. Nah, barakallahu fikum. Lalu disebutkan wal ilalut tis'u. Ya. Silakan bergantian membaca. Pak Ahmad membaca. Qala musannif rahimahullah ta'ala wal ilalut tis'u hiya al-jam'u wa wasnul fi'li wal 'adlu wa ta'nisu وتعريف وتركيب والألف والنون الزائدتان والعجمة والصفة ويجمعه قول الشاعر. نعم. قال المصنف رحمه الله والعلل التسع dan ilat yang sembilan ini. Itu sebab-sebab yang sembilan yang menjadikan isim mamnu' minasorfi. Apa saja itu? Yaitu al-jam'u, jama' dan maksudnya sigha mutahal jumu' ya, akan diterangkan nanti pada bacaan berikutnya. al-jam'u maksudnya isim yang dia itu sebagai isim jamak taksir. Jamak di situ jamak taksir yang mengikuti wazan sigha mutahal jumu'. Wa wasnul fi'li wazan fi'il. Wal adal adal. Wa ta'nif ta'nis. Wa ta'rif ta'rif tan tarkib. Wal alif wa nun zaidatan dan alif dan nun tambahan. Wal ujma nama asing. Wa sifat sifat yajma'uha qawlu syair yang perkara sembilan ini dikumpulkan oleh perkataan penyair. Artinya artinya terangkum pada perkataan penyair. Nah, apa perkataan penyairnya? Ijma' wazin. Ijma' wazin adilan anif bi ma'rifah. Rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Nah, ijma' untuk arti apa? Untuk ilat jamak. Wazin untuk ilat wazan fi'il. Adilan untuk ilat adal. Anif untuk ilat taknis. Nah, bima'rifah untuk ilat ta'rif. Rakib untuk ilat tarkib. Zid untuk ilat ziyadah alif dan nun taman alif dan nun. Ujmatan untuk ilat ujma. Fal wasfu untuk ilat sifat. Nah, barakallahu'alaikum. Itu ya yang disebutkan dari ilat yang sembilan ini terkumpul dalam perkataan penyair yang tadi disebutkan. Siapa penyairnya? Bahauddin Muhammad bin Ibrahim bin Nuhas al-Halabi. Nah, ada di catatan kaki yang bisa lihat. Barakallahu'alaikum. Nah, nah, kemudian setelah itu akan datang penjelasan rincian satu persatu dari ilat yang disebutkan. Nah, isim mamnu' minasorfi ya, disebut dengan isim mutamakin ghairu amkan. Isim alladhi la yansharif disebut apa? Isim mutamakin ghairu amkan. Nam, farqulafikum. Isim terbagi menjadi tiga berkaitan dengan menerima sorop ataupun tidak menerima sorobnya. Ada disebut dengan isim mutamakin amkan. Isim mutamakin amkan. Isim mutamakin amkan ini untuk istilah lain bagi isim mu'rob. Seperti yang mengucap zaidun, solehun, baitun, nam, rojulun dan lain sebagainya. Itu disebut apa? Isim munsharif. Disebut isim munsharif. Bahasa lainnya isim mutamakin amkan. Nam, dikatakan isim mutamakin karena isim tersebut terbebas dari keserupaan dengan huruf. Yang mana apabila isim itu menyerupai huruf maka menjadi mabni. Dan arti amkan yaitu lebih mutamakin, artinya isim tersebut terbebas dari keserupaan dengan fi'il. Yang jika isim menyerupai fi'il maka menjadi layan sorif. Nam, barakulahikum. Adapun mamnu' minasorfi isim layan sorif, maka bahasa lainnya dikatakan mutamakin goiru amkan. Nam, isim mutamakin artinya isim tersebut terbebas dari keserupaan dengan huruf. Ya, isim mutamakin artinya apa? Isim tersebut terbebas dari keserupaan dengan huruf. Goiru amkan artinya apa? Isim tersebut menyerupai fi'il sehingga tidak bisa ditanwin, tidak bisa dikasro. Fi'il bisa enggak ditanwin? Enggak ya, bisa. Yaktubu. Antum mengucapkan yaktubu atau yaktubun? Yaktubu, iya kan? Nah, begitu juga antum tidak bisa mengatakan yaktubi. Bisanya yaktubu atau yaktuba atau yaktub. Nah, itu ya. Karena itu dikatakan isim ini isim mutamakin ghairu amkan. Mutamakin karena tidak menyerupai huruf, adapun ghairu amkan disebabkan dia menyerupai fi'il. Dari sisi apa? Tidak menerima tanwin dan tidak bisa di kasroh. Nah, jenis isim yang ketiga, isim ghairu mutamakin wa ghairu amkan. Isim yang ghairu mutamakin dan ghairu amkan. Nah, yaitu apa ghairu mutamakin? Artinya isim tersebut tidak terbebas dari keserupaan huruf. Berarti dia menyerupai huruf. Nah, dan ghairu amkan artinya isim tersebut tidak terbebas dari keserupaan fi'il, artinya dia itu menyerupai fi'il, artinya isim ini menyerupai huruf, menyerupai fi'il. Nah, sehingga isim gad bahasa lainnya untuk isim ghairu mutamakin wa ghairu amkan disebut isim mabni. Isim yang ghairu mutamakin dan ghairu amkan disebut isim mabni. Nah, jadi di sana isim itu ada yang munsharif disebut dengan isim mutamakin amkan, ada isim yang mamnu' minasharfi disebut ghairu mutamakin ghairu amkan, ada lagi isim yang ketiga disebut isim mabni disebut dengan isim ghairu mutamakin wa ghairu amkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, dan kita di sini pembahasannya pada isim layan sorib, yaitu isim yang mutamakin ghairu amkan. Yang isim ini yaitu isim yang tidak menerima sorob, artinya tidak bisa bertanwin dan tidak bisa majrur, tidak bisa menerima kasrah ketika majrur. Nah, adalah karena alasan sebab dua ilat. Nah, karena alasan dua ilat, yang dua ilat ini sebab pertama berkaitan dengan alamiah, sebab kedua berkaitan dengan lafad alamiah atau wasfiyah. Ya, sebab pertama yaitu berkaitan dengan alamiah atau wasfiyah, yaitu dia itu sebagai nama atau sebagai sifat. Nah, kemudian sebab yang kedua berkaitan dengan lafad. Lafad yang dimaksud apa? Yang tadi disebutkan yang ada sembilan tadi. Ta'nis bighairi jadi yang tadi yang disebutkan ada berkaitan dengan sembilan, ya. Apa aja sembilan tadi? Ya, jam. Ya, terus? Ya. Tambahan alif dan nun. Iya, terus? Sifat. Nah, untuk yang tadi sembilan yang disebutkan, jika mamnu' minasharfi itu berkaitan dengan alamiah, berkaitan dengan nama, maka cukup enamnya, enam dari sembilan. Nah, jika berkaitan dengan alamiah, maka cukup enam dari sembilan. Itu ya. Yaitu apa? Artinya ada sebab lain selain alamiah, yaitu alamiah ma'a ta'nis bighairi alif atau ujma atau tarkib atau tambahan alif dan nun. Nah, atau wazan fi'il atau adal. Nah, adapun kalau wasfiyah, sebabnya kata wasfiyah, maka harus ada tiga dari yang disebutkan tadi, yaitu apa? Wasfiyah ma'a alif dan nun, wasfiyah ma'a wazan fi'il, dan adal. Yaitu barakulahikum. Dan yang sisanya yang tidak disebutkan dengan alamiah atau wasfiyah, artinya dia cukup berdiri sendiri, itu yang disebut dengan satu ilat namun menempati dua, satu sebab namun menempati dua ilat. Yaitu apa? Sigamutal jumu, kemudian ta'nis bil alif maksura, dan ta'nis bil alif mamduda. Ini nanti akan datang perinciannya satu persatu pada kitab ini. Nah, yang akan kita baca pada kesempatan mendatang. Barakulahikum. Artinya isim layan sorib adalah isim yang tidak bisa menerima sorof karena sebab dua ilat dari ilat yang sembilan, atau karena satu sebab yang menempati dua ilat. Itu ya. Lihat di buku, baca. Al-ismul ladzi la yansharif ma fihi ilatan min ilal tis'in au wahidatun taqumu maqamal ilatain. Isim yang padanya terdapat dua ilat dari ilat yang sembilan, atau satu ilat yang menempati dua ilat. Barakallahu fikum. Kesimpulannya tadi yang disampaikan, mamnu' minasharfi adalah isim yang mamnu' minasharfi karena ada sebab alamiah atau wasfiyah. Alamiah atau wasfiyah, yang alamiah atau wasfiyah ini harus disertai dengan ilat yang lain dari ilat yang sembilan ini. Jika berupa alamiah, maka harus disertai dengan salah satu dari 6 yang disebutkan di 9. Jika berupa wasfiyah maka berupa afan. Jika berupa alamiah maka berupa apa? Nama disertai dengan satu dari 6 yang disebutkan di 9. Jika berupa wasfiyah maka berupa apa? Aswasfiyah ma'a wasfiyah bersama dengan salah satu dari 3 yang ada di 9. Jika dia itu tidak disertai dengan wasfiyah atau alamiah maka cukup satu, yang satu ini menggantikan yang disebutkan tadi, menempati sebab wasfiyah alamiah atau menempati sebab wasfiyah bersama dengan apa atau alamiah bersama dengan lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kesimpulannya mamnu' minas syarfi itu ketika berupa apa? Alamiah ma'a, alamiah ma'a apa? Pertama ta'nis bi ghairi alif. Nah, kemudian yang kedua alamiah ma'a ujma. Yang ketiga alamiah ma'a tarkib. Yang keempat alamiah ma'a ziyadah alif dan nun. Yang keberapa sekarang? Keenam. Alamiah yang kelima ya, alamiah ma'a wazan fi'il. Yang keenam alamiah ma'al adal. Nah, enam kan jumlahnya. Untuk sebab alamiah itu harus ditambah satu dari enam. Yang enam ini terambil dari 9 sebab. Untuk sebab alamiah berarti dia itu harus berupa alamiah bersama dengan salah satu dari 6. Yang 6 ini terambil dari 9 sebab. Pertama alamiah ma'a apa? Alamiah ma'a ta'nis bighairi alif. Ya. Kemudian yang kedua alamiah ma'a ujma. Yang ketiga alamiah ma'a tarkib. Yang keempat alamiah ma'a ziyadah alif dan nun. Yang kelima alamiah ma'a wazan fi'il. Yang keenam alamiah ma'a adal. Nah itu. Adapun wasfiyah, maka wasfiyah ini harus bersama dengan satu, harus bersama dengan sebab yang lainnya. Salah satu dari 3 sebab yang ada pada 9. Kalau wasfiyah berarti harus berapa? Harus ada. Kalau wasfiyah berarti harus ditambahi dengan ilat yang lain. Yang ilat ini satu dari 3 ilat. Yang 3 ilat ini terdapat pada 9 tadi, yaitu wasfiyah bersama dengan alif, ziyadah alif dan nun. Wasfiyah bersama dengan wazan fi'il. Dan wasfiyah bersama dengan adal. Itu ya. Diulang, wasfiyah bersama dengan tambahan alif dan nun, wasfiyah bersama dengan wazan fi'il, dan wasfiyah bersama dengan adal. Nah, sekarang dari yang disebutkan tadi, alamiah ma'a ini, wasfiyah ma'a ini, ada 3 yang belum disebut. Apa itu? Jam'u, kemudian ta'nis bil alif maksura dan ta'nis bil alif mamduda. Nah, itu ya. Jadi yang tadi disebutkan 6 kan ada semua tadi, bersama dengan alamiah atau bersama dengan wasfiyah kan. Nah, yang tidak termasuk dari 6 tadi adalah jamak, yaitu jamak maksudnya apa? Sigam muntahal jumu', lalu alif ta'nis mamduda dan alif ta'nis maksura. Nah, 3 ini, 3 sebab ini berdiri sendiri. Tidak, maksudnya berdiri sendiri, tidak perlu disertai dengan alamiah atau tidak perlu disertai dengan wasfiyah. Nah, diulang, yang 3 sebab tadi adalah satu sebab yang menempati posisi 2 sebab. Maksudnya apa? Dia berdiri sendiri, tidak perlu seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya dikatakan alamiah ma'a titik-titik, wasfiyah ma'a titik-titik, gitu kan. Kalau ini sudah kita katakan sebabnya karena apa? Karena yang disebutkan itu. Langsung antum katakan sebabnya karena sigam muntahal jumu'. Sebabnya karena alif ta'nis maksura, atau sebabnya karena alif ta'nis mamduda. Sebagai contoh, ini sebagai contoh sebelum kita masuk pembahasan rincinya ya. Ja'at Fatimatu atau marortu bi Fatimata. Marortu bi Fatimata. Ba harful jar, Fatimata majrur bil ba alamatu jarihi, fatha niabatan anil khasrati. Niabatan anil khasrati li anahu mamnu' minas sarfi ilatuhu alamiya ma'a ta'nis bighori alif. Nah, itu kan. Berarti atau ketika menyebut ilat ada dua, ilatuhu alamiah ma'ata anis bigori alif. Atau atau berkata marortu bi Sulaimana. Sulaimana majrur bil ba' wa alamatu jarihi fathah niabatan anil kasri li anahu mamnu' min asrfi. Ilatuhu apa ilatnya? Alamiah ma'a Sulaiman. Ada alif dan nun atau siada alif dan nun. Nah, atau bisa juga ujma, bisa karena bisa masuk ke ujma juga. Ujma nama nama asing. Semua nama nabi selain empat nabi berasal dari asing. Nah, kalau kalau kita meniatkan Sulaiman nama nabi, itu ya. Artinya di situ ada sebab alamiah ma ujma atau alamiah ma siada alif dan nun. Ya itu ya. Nah, atau kalau wasfiyah seperti antum berkata marartu bi sakrona atau melewati, aku melewati orang yang mabuk. Sakrona majrur bil ba alamatu jarihi fathah niabatan anil kasrati ilatuhu ziyadatu alif dan nun. Wasfiyah ma ziyada alif dan nun. Ilahnya wasfiyah dia itu berupa sifat ma ziyada alif dan nun. Sifat yang ada tambahan alif dan nun. Kenapa? Karena tidak semua sifat mamluk minasyarfi. Seperti marartu bi madrubin. Madrubin majrur enggak? Majrur. Alamat jarinya apa? Kasroh. Sifat bukan madrub. Sifat karena berupa isim maf'ul. Nah, sifat itu yang dimaksud isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, isim tafdhil. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan terlalu pembahasannya pada pelajaran yang lalu. Nah, contoh lain. Marartu bi afdhala. Marartu bi afdhala. Aku melewati yang paling utama. Nah, afdhala mamnu' min asrfi alamatu mamnu' min asrfi. Afan. Afdhala majrur bi ba wa alamatu jarihi fathah niabatan anil kasri. Nah, anil kasrati li anahu mamnu' min asrfi illatuhu wasfiya ma'a ma'a wazan fi'il. Nah, wasfiyah ma'af wazan fi'il. Nah, berarti di situ ada dua sebab kan? Kalau wasfiyah berarti ada alasan berikutnya. Kalau alamiah ada alasan berikutnya. Berbeda dengan yang contoh marartu bi masajida. Aku melewati masjid-masjid. Masajida majrur bil ba wa alamatu jarihi fathah niabatan anil kasrati li anahu mamnu' minasrfi illatuhu jamak atau kita katakan sigo mutahal jumu. Perlu enggak kita tambah ma wasfiyah ma sigo mutahal jumu atau alamiah ma sigo mutahal jumu? Nah, enggak perlu. Itu ya cukup satu ilat. Yang satu ilat ini menempati dua ilat, yaitu apa? Seperti mengatakan wasfiyah ma titik-titik atau alamiah ma titik-titik. Nah, itu bisa dimengerti bahasa ini? Bisa. Nah, ini sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya antum harus mengerti tentang apa yang disebutkan di lembar ini ya, lembar halaman 64. Nah, yaitu apa? Kesimpulannya halaman 64 ini menjelaskan tentang mamnu' minasyarfi, isim layan syarif adalah isim yang di situ terdapat dua ilat dari ilat yang 9 atau satu ilat yang menempati dua ilat. Jika dikatakan dua ilat berarti ilat tersebut berupa alamiah ma'a alamiah bersama dengan satu dari 6, yang 6 ini berasal dari apa? 9 tadi. Jika berupa wasfiyah, maka wasfiyah bersama dengan satu dari tiga ilat, yang tiga ilat ini berasal dari 9 tadi. Nah, atau yang dia itu terdapat satu ilat namun menempati dua tadi, bisa menempati wasfiyah ma'atititik atau alamiah ma'atititik. Yang mana tiga ini? Tiga ini yang belum disebutkan pada 6 tadi. Ya, karena 6 tadi bersama alamiah, tiga tadi bersama dengan wasfiyah. Yang bersama dengan wasfiyah, tiga ini mencocoki alamiah. Ya, katakanlah dari 1 sampai 9, 1 sampai 6 ini untuk alamiah dan wasfiyah. Kemudian 1 sampai 3 untuk wasfiyah, 7 sampai 9 untuk yang tidak butuh dua ilat. Bisa mengerti? Kalau kita bikin ilatnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nanti dari 1 sampai 6 ini ilatnya alamiah ma'a satu dari enam. Ya. Yang kedua wasfiyah, ilatnya wasfiyah ma'ah satu jatuh sampai ke tiga. Nah itu baru yang ketiga yang bukan wasfiyah dan bukan alamiyah, berarti dia ilatnya pada 7, 8 atau 9. Itu kalau dirangkum itu ya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, pada pelajaran mendatang insyaallah kita akan lanjutkan rinciannya, rincian dari ilat-ilat yang tadi disebutkan. Nah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.